Aku rane ngendi-ngendi, aku lupa. musa jembare laut samudro. Kowe kudu ngerti yen aku iki cakerco. Sehat. Tanpa liramu. Wes.